Sudah banyakkah sahabat yang ingin memperoleh kemakmuran dalam kehidupannya? Kalau saya membuka pengalaman pribadi dan pengalaman banyak orang di sekeliling saya, apakah Anda siap bahwa ternyata menjadi makmur dan sukses caranya bukan seperti apa yang Anda bayangkan? Rumus menjadi kaya atau science to get rich itu universal. Artinya, siapa saja yang melakukan dan menjalankannya akan memperoleh hasil yang sama. Terlepas dari orang tersebut, orang alim yang menjalankan agama atau penjahat sekalipun, kalau melakukan law of kemakmuran atau hukum kemakmuran, dia pasti kaya, dia pasti akan makmur. Kalimat di awal ini mungkin tidak mengenakkan, tapi ada baiknya dikonfirmasi ulang. Tanya pada mereka yang omsetnya 10 digit per tahun ke atas. Tanya ke mereka yang asetnya di atas 10 digit. Dan tanya ke mereka yang mendapatkannya dengan keringat mereka, bukan dengan harta dari orang tua mereka. Ada banyak orang yang terakhir dengan harta dari orang tua mereka 10 digit. Dan mereka tidak bekerja. Jangan nanya ke mereka. Tanya ke mereka yang asetnya, omset bisnisnya lebih dari 10 digit. Yang dapatnya karena keringetan. Yang dapatnya lama, yaitu lebih dari 10 tahun yang lalu. Bukan yang baru dapat. Kalau Anda segan bertanya, coba diskusi dengan mereka. Lalu coba perhatikan. Coba observasi apa kebiasaan mereka. Tiru kebiasaan mereka. Anda pasti sama akan seperti mereka. Yang Anda tiru bukan yang Anda mau. Tetapi meniru 100% copy paste orang di depan Anda yang sukses tadi. Usahakan jangan dengan satu orang saja Anda bertemu. Lalu ambil kesimpulan. Lebih dari 7 orang yang hartanya di atas 10 miliar. Yang omset usahanya di atas 10 miliar. Dan udah 10 tahun mereka makmur. Kemudian apa yang Anda dapat? Saya bocorin ya. Mereka pasti pelit kategorinya. Pinjam uang dari mereka gak akan keluar dengan gampang uang. Bahkan tidak mungkin. Uang yang ada di mereka seakan stop di mereka. Terus apalagi cirinya? Mereka itu hitung-hitungan banget. Apalagi dengan angka. Apalagi dengan kemanfaatan. Mereka malas nongkrongin tetapi tidak ada keuntungan buat mereka. Mereka memilih tidak nongkrong dengan kita kalau kita dianggap buang waktu mereka. Alasannya banyak. Dan siap-siap bete deh dengan mereka. Teruslah nongkrong dan tempel kegiatan bisnis mereka. Mereka pasti licik, maunya nyurangin, maunya ngakalin, maunya menang sendiri. Dasar rakus mereka. Mau kaya kan? Mau seperti mereka tajin melintir kan? Ya siap-siap seperti tadi yang saya katakan. Kalau ada yang menjanjikan untuk kaya harus baik, harus rajin, harus nabung, dan semua hal di sisi kanan saja atau baik-baik semua, pasti yang ngajarin tadi tidak mengajarkan yang sebenarnya. Karena tujuan dia berkata begitu, dia ingin Anda melihat dia sebagai orang baik. Apakah dia kaya? Belum tentu. Kesimpulannya, hati-hati. Disinilah jebakan pelajaran tadi. Bahwa apakah benar harus pelit menjadi kaya? Sabar. Tetapi kaya itu ada caranya. Jadi sekali lagi, kaya itu caranya sama. Sudah ribuan tahun dan dilakukan semua orang kaya. Cara kaya itu sama. Sekali lagi saya ingatkan, kaya itu ada rumusnya, kaya itu ada sainsnya, kaya itu ada ilmunya. Gampang kaya itu. Kalau mau tahu lebih lanjut, ikuti video berikutnya.